Walam maka mulalan sumangsane sempurna lahu kedua kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa sing sempurna arbauna patang puluh apane sanatan taune. Ketika Rasulullah genap benar-benar umur 40 tahun. Niki Said berjanji ngendikan ala ufaqil aqwali ing atase pendapat paling cocok. Aufak nu afal tafdil. Sang kata wafako afal tafdilin apa aufak apa luweh cocok. Atas alimun a'lam apa? Alam. Ala aufakil aqwali ing atase kaul paling cocok lidawil alimiyati kedhe wong sing berstatus alim. Jadi ketika Nabi bener-bener yuswani sudah 40 tahun menurut wong-wong alim. Ba'atsa mengko ngutus ing Nabi sapa wa ta'ala lil alamina maring mung salam kabeh. Habis panjenengan ulama iku ribet. Satu orang ulama pun nang ngadul kula. Ayo jajal nak 40 tahun pasti kita njen salah. Kudu luweh atau kurang napa? Anak kira atau mikir ya enak sama noh napa? Saiki sama nangen-nangen Nabi lahirnya bulan apa? Enggak jawab. Ya lahirnya Nabi kok mikir bocok. Nabi lahirnya kan Rabiul Awal tanggal 12. Lah logikanya nak kepengin genep patang puluh tahun, mestine wahyu Rabiul Awal meneh. Padahal faktane wahyu ku Ramadan. Berarti rak kurang Ramadan, Sawal, Selo, Besar, Suro, Sapar, Mulud. Berarti patang puluh tahun kurang pitung wulan. Nah, tapi kayak mubalek kan gak pati mikir. Nah, gandani lagi mikir. Nane ra usah sok pinter, ilmune yo lagi roh ae no. Dan itu kan aneh. Ya, tapi yo mau, pancen wong nggone wong aneh. Dadi ora mungkin nak pas 40 tahun. Nak ben 40 tahun pas kudune wahyu iku yo Jumadi apa Rabiul Awal. Padahal kabeh riwayat itu wahyu iku Ramadan. Paham ya? Ya, tapi rasa buat jeruk-jeruk, no. Ada ribet, apa ya, apa? Ribet, yes, biasa wae. Penting untuk berkat, no. Bahasa mengkongutus yang kanjeng Nabi sapa apa ta'ala wa ta'ala lil alamin amare mung sa'alam kabeh basyiron halinge kei berita gembira wa nadhiron nang kei berita peringatan. Fa'amma mongko nyumrambahna sapa Nabi humeng mung akeh dirahmau klan sifat kasih sayangi kanjeng Nabi. Dadi intine jari Said berjanji tugas utama Nabi basyirau wa nadhira. Ewa semono semuanya dengan rasa kasih sayang birohmah. Napa? Birohmah. Mulane nak cara sing kula ngaji esuk piye? Ala nabiyyin ta'buhul marahimun. Napa? Ala nabiyyin ta'buhul marahimun. Ning ngajase Kanjeng Nabi sing watak pokoke utawa watak dasare iku tukang kasih sayang. Temen iki disebut fa'ammahum birohmah. Wa buti alan ten kawiti sapa Nabi ila tamami sitati asyurin maring sempurnane 6 bulan diru'ya lan impen as-sadiqati kang bener al-jaliyati kang pertela. Fakana mongko ana sapa Nabi kula ya ro. Fakana mongko ana sapa Nabi kula ya ro atau ngipi sapa Nabi ru'ya ning impenan ila jaat kecuali ana apa ru'ya mislafa lagi subhin sepadane padange subuh. Atau akan nyinari apa sana hunure subuh. Jadi Kanjeng Nabi supaya tidak kaget apa yang akan dialami secara nyata. Kula baleni malih. Kanjeng Nabi supaya tidak kaget akan ngalami sesuatu yang nyata, iku 6 bulan sebelum itu di mukadimae sering mimpi. Dadi gampangane bentuke Jibril iku ya sono ning mimpi. Akan ngalami sesuatu yang nyata wis ngipi sik. Paham ya? Supaya nanti kalau di nyata tidak kaget. Iku jenenge apa? Fakana la yaru ru'yan illa ja'at misla falaki subhi atau asana. Lawain nama ibtidaa misalnya dan kawiti sopo Nabi. Songko kata ibtada, ya, terus mabni majul jadi ibtidaa, nama ibtidaa. Jadi ibtadaa di mabni majul jadi apa? Ibtidaa. Jadi dumma awaluhu wasalisuhu, nama dumma awaluhu wasalisuhu. Karena dimulai dengan hamzah wasol. Wa inna mabtudi amsne den kawiti sapa nabi biruya kelawan ngimpi tamrinan krana ngulinakno lil kuwati maring kekuatan al basyariyati kang basa kemanusan. Supaya apa li alayaf ja'a supaya orang ngaget nahu ing nabi sapa al malaku malaikat bisori hinubuati kelawan keceplose kenabian fala taqwa mongko ora kuat yang malak apa kuwahu kekuatane nabi. Jadi nabi dibaini 6 bulan sebelum untuk wahyu. Bentuke malaikat Jibril ngene, kondisine teng khira ngene-ngene iku wis dimukadimai lewat mimpi. Supaya nanti kalau bener-bener nyata mboten kaget. Kok kowe sering ngipi untuk duit ra kasil. Nah, iku ben ora di duit tenan mboten apa? buat napa-napa. Terus kaya pengipi sering ketemu cah elek, tapi ben antuk rabi elek tenan iku biasa. Mergo wis sesuai apa? Mimpi. Dadi kungku mukadimah lan mimpi iku juzun bagian dari kena kenabian. Meskipun saiki sarana nabi, tapi biasanya wong ku tinggi penis ben ora kaget napa? Ben ora kaget. Ya iku jenenge apa? Wa inna mabtuti abirru'ya tamrinan lil quwatil basyariyah li alla yafja'ul malaku bisarihin nubuwati fala taqwahu quwa. Wa khubibalan den senengno ilahi maring nabi apa al-khola'u nyepi. Fakana mengkono sapa nabi ya ta'abadu. Iku ngibadah sapa nabi bihira ana ing buwa khira alaya li al-adadiyah ing bengi-bengi sing kena dihitung. Maksudnya nabi ora terus selalu di situ ya enggak ada. Ya masih bisa dihitung dengan hari. Maksudnya orang terus untuk halal tahunan itu buatan yang normal mawon buatan berlebihan. Kabeh ibadah itu buatan berlebihan. Nanti apa Allah ya liyal ada dia. Ya meskipun tetap halal ya baik, tapi tetap apa-apa itu zaman itu Nabi tentu pakai ukuran paling normal apa paling apa normal. Jadi pertama sing anak no halal itu Sayyidina Umar mengkafaroi tahu bantah Nabi neng peristiwa Sulhul Hudaybiyah. Terus beliau melawan nafsunya dengan poso halal setahun. Terus jadi sunnah sebagian wong. Tapi Nabi biambak badan nanti. Nabi ini normal, Bapak Sani ini normal. Tapi raka aku itu poso verdutok, ya orang maksudnya terlalu nak nih. Tapi ya apa-apa ya sabi. Ila anata temukau yang tetekau yang Nabi fihi fil khirok poso rikul haki. Ceplose barang sing hak wa wafa lan uhoni apa haku yang Nabi. Nah ini saya hitung. Wadhalika fiyomil isnaini tanggal dino Senin di Sapa Asyarota maring tanggal pitulas laylatan kholat kang kliwat opo Sapata Asyaro min syahri laylatil qadariyah maring bengi laylatul qadar berarti 17 Ramadan. Nggih 17 Ramadan. Lah iki hebate Said Barjanji, nggih hebate Said Barjanji. Tetep nerangno khilaf wasamalan iku ing dalam kono-kono panggonan, wasamalan ing dalam kono-kono panggonan akwalun te pira-pira pendapat li sab'in. Ana sing muni tanggal 7. Awli arba'in to tanggal 4 wa isirina berarti tanggal pinten 14 minhu saking Ramadan. Awli samane yo tanggal 8 kholat min syahri maulidil ladzi bada fihi badru mukhayya ya mau ana sing darani wahyu yo Rabiul Awal mergo piye-piye ketuwe 40 tahun nek pin 40 tahun yo ngenteni Rabiul Awal. Ya tapi berapa tiga alhamdulillah gak populer. Gak populer mergo yo dolar roh alhamdulillah le dadi akhire roh wis pokoke nek wahyu ku Roma. Nah, gara-gara roh tunggal akhirnya kabeh mubalek tunggal alhamdulillah. Jadi ora perlu ngalim teman-teman roh khilaf malah ribet napa. Yo wa ilmu ngene iki sembarno wae napa. Rom yo lagi kok geger napa. Jadi mulane nak muni sakjane iku nabi untuk wahyu iku ngancik umur 40 tahun iku mesti bener ya. Jadi engko nak kena Ramadan iku ngancik 40 tahun. Kau nak kau muni 40 tahun pas. Iku syaratnya wahyu kudu Rabiul Awal. Tapi nak kau muni ngance, berarti Ramadan gak masalah kan? Dekati, ya wah. Dekati. Kau Ramadan, Sawal, Selo, Besar, Suro, Sapar, Mulud. Berarti ngance 40 tahun kurang worong bulan. Iku nak bentuk wahyu. Paham ya? Kau cuma muni 40 tahun pas. Kau diguyu wong alim, paham ya? 40 tahun pas Nabi dapat wahyu mesti rapat iso ngaji tapi nggo rame-rame napa mergo wae logikane nak Ramadan niku berarti urung ah utawa muni ngene 40 tahun luweh iku malah ana bener e berarti Nabi 40 tahun pas Rabiul Awal paham nggih terus menuju 41 untuk wahyu jadi pilihane loro nak ke milih kan kita sepakat milih Ramadan nak milih Ramadan redaksine piye ngancik 40 tahun berarti sebelum 40 tahun kurang 8 bulan untuk wahyu atau Nabi sempurna 40 tahun lebih 8 bulan untuk wahyu. Ya memang kaule ngono teng sarah-sarah. Ki milih endi? Mikir lagi saiki kok milih. Ngrom lagi saiki kok milih. Paham ya? Makanya pilihannya hanya itu karena Ramadan itu enggak terbendung, napa? Karena syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Kita harus tetap milih Ramadan apa? Nah, milih Ramadan resikone ora 40 tahun pas, napa? Ora 40 tahun pas. Maka pilihannya apa? Bilang 40 tahun kurang 8 bulan, paham ya? Atau Nabi sempurna 40 tahun plus lebih 8 bulan dan tetap jatuh pada Ramadan. Paham ya? Karena tadi Ramadan, Syawal, Selo, Besar, Suro, Sapar, Mulud. Berarti apa 7 bulan atau 8 bulan sebelum 40 penuh Nabi untuk wahyu. Atau Nabi benar-benar sampai 40 tahun pas. Nah, terus lebihan itu menunggu Ramadan dapat wahyu. Tong ya. Yes, alhamdulillah sudah pinter sih. Yes. Sekena gua pidato ya. Untuk berkat loro no. Berkat loro untuk sanggup mulai. Yes. Duh, ilmu kopi paste ae tak entuk. Yes, yes, Pangeran Maha Rahman ngene ku yo payu napa? Faqala mengko dawa sapa Jibril lahu maring Nabi ikra maca sira. Fa ba mengko moh sapa Nabi. Mergo pancen Nabi ku umi enggak bisa baca. Fa ghotta mengko ngrekep. Cara wong Jawa maknane ngrekep niku didekap lho. Ghotta wong Arab nak muni mendekap napa? Ghotta. Fa ghotta mengko dekap sapa Jibril hu ing Nabi ghotta tan kelan dekapan kawiyatan kang kuat. Suma qala lahu ikra. Terus semua ini dawa sapa Jibril lahu maring Nabi ikra. Fa ba. Terus Nabi cek gak kersa. Fahot tahu saniatan, mengko mendekap sopo Jibril yang Nabi saniatan kelan dekapan sing kedua. Hatta bala kau singgo tu mekom ini sangin Nabi apa aljah tu kepayahan. Iku sami gih jahdun utai jahdun semua kamus iku nak ngarokati dua kali jahdun utawa nopo jahdun sami. Wahot to lan dekap sopo Jibril hu ing kanjeng Nabi. Semua kau lalahu ikro ya faaba, mengko moh sopo Nabi. Anjir Nabi gak bisa baca. Tapi tadi Nabi tidak bisa baca itu sifatu madkhin, jadi hal yang positif. Karena Nabi kalau bisa baca berarti semua wahyu dianggap karangan hasil membaca. Jadi kita juga terus niru Nabi. Aku tidak bisa moco niru Nabi. Aku jadi digeblek. Mana aneh. Ya, jadi Nabi tidak bisa moco. Aku sifatu madkhin atau fadilah. Faham ya? Mergo Nabi umpama bisa moco berarti wahyu itu dikarang hasil banyak baca. Dan aku ora iso maca, pancen ya goblok, napa? Pancen goblok. Ya paham nek dipeto napa? Dipeto. Lihat wajah supaya madhep sapa Kanjeng Nabi lama maring perkara sayul kok kang bakal dientumi bak napa mak ya alqa yulqi terus mabdi majul apa yulqa. Sayul kok kang bakal sine ku sintan fis kang bakal dientumi bak napa mak ilahi maring Nabi bijam iaten kelan totalitas sehingga bijam iaten kelawan totalitas wa yuqabila hulan madhep sapa nabi ing Jibril bijidin kelan tenanan mesti hadin lan ya tegese tenanan wa ya talaqqa lan nampa sapa nabi ing wahyu. Nah kenapa sampai tiga kali peristiwa itu ben nabi siap tenan ikra nabi mboten saged, kedua ikra mboten saged, ketiga ikra mboten saged. Nah justru terjadi tiga fase ini menjadi nabi bener-bener sih siap. Iya bener-bener apa? Siap. Suma fataro mongkonuli. Karena Nabi bener-bener pertama kali itu ngalami seperti itu. Suma fataro mongkonuli napa? Jeda napa? Kiai kuno namanane iku gang napa? Gang-gang atau jeda. Apa al wahyu-wahyu salasinina kelawan 3 tahun. Au salasina syahrun uta 30 bulan. 30 bulan berarti apa? 3 tahun lebih pinten? 12 24. Nggih. Pinten. Berarti 2 tahun setengah. Nggih, 3 tahun atau 2 tahun setengah. Liasta ko supaya bronto sapa nabi ilantisa kihati kan nafahati maring baune atau aromane mengkono-mengkono nafahat. Nafahatu tiupan asyadhiyati kang bangsa wewangen. Kados wau bi arfin syadhiyen manane kelawan wewangi sing banget semer bae. Dadi pangeranu ya unik. Pertama nabi ku takut untuk wahyu. Bareng takut tuh kapok, jenenge takut itu rak kapok. Tapi mbek pangeran malah dituruti kapoke Kanjeng Nabi. Terus gak entuk wahyu 2 tahun. Bareng nyatane gak ketemu Jibril 2 tahun Nabi kangen. Kok ora ngono neh, padahal tahu kapok. Ya unik gitu pangeran ngelola nabine ku unik. Akhirnya Nabi donga, ya Allah kula kepengin ketemu Jibril meneh, jare kapok. Akhirnya yang kedua iku ora ndredeg dekne, wong kangen-kangene dhewe napa? Iku cara istilah Said berjanji ya. Summa fatarul wahyu salasasinina au salasina syahron liyastaqo ilantisaki hati kanafahatis syadhiya. Nanti kaya napin ketemu kancamu sing rawanok gunane iku aja ketemu 2 tahun. Engko kangen elek. Sopo. Tapi iki ora masalah ngono, iki masalah cara ngelolane pangeran ning Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wong kaget, pertama ketemu kaget wedi napa? Mestine kaget wedi ora kapok napa? Nak kapok mestinya kan gak kepen ketemu meneh napa. Tapi mbek Allah malah diatur, ya tentu ini semuanya luar biasa hubungannya Allah mbek kekasihnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terus akhirnya timbarno ra ono wahyu 2 tahun. Akhirnya Nabi kuangan sampai nangis-nangis. Sampai meluka melaku moro khiro nak menawa untuk wahyu meneh. Nah bareng-bareng 2 tahun atau 2 tahun setengah, salah si Nasaron kan 2 tahun setengah atau 3 tahun, tapi kata-kata ulama milih sing 2 tahun setengah. Berarti sing salah si Nanobo Syahron. Ini terus Nabi siap tenan ketika ketemu Jibril tenan. Faidan al malak al ladhi bi khiro. Itu sahut ketemu malaikat sing neng khiro. Iku ko idun benas sama iwal ardi lunggu antara langit lan bumi. Terus malaikat Jibril mahnyono ya ayyuhal mudathir kum fa'angzir wa rabbaka fa. Iku wis Nabi gak njuk baleni neh. Yo boten ngendikan ma'a Nabi qori'in, yo ndak perlu degapan karena Nabi sing bronto piyam mbak. Iku kabeh wis kersane Allah Subhanahu wa taala. Wis kabeh kaya ngono hubungan spesiale Kanjeng Nabi mbek Allah Subhanahu wa taala. Dadi summa fatarul wahyu salasa sinina aw salasina syahron liyastaqo ilan tisha kihatikan nafahati syadiyah summa unsilat makonuni dan turunno alih ngatasi Nabi apa ya ayyuhal mutasir he wong sing kemulan. Semulan mana ini buatan aktif bagi Nabi pasiku sangking wedine niku nate kemulan. Kemulan itu simbol ketakutan apa? Simbol ketakutan atau simbol tidak aktif. Mulane hitopi pertama kum ojo kemal kemul, kamu harus punya aktivitas. Wae mutasir kiye kono maknane kemulan, maksudnya kemulan teng mriki itu bisa makna hakikat, memang pernah ngalami kemulan fisik, napa paham nggih? Juga bisa makna majas karena setelah dapat wahyu Nabi ya masih belum punya aktivitas dakwah. Setelah beliau diangkat jadi nabi masih belum punya aktivitas dakwah. Lah kalau dengan makna itu mutasir itu majas, maknane kemulan nggih, belum beraktivitas. Paham nggih? Iku teng tafsir-tafsir ngoten. Ya sik ora usah sok pinter, pokoke ngono ngono. Dadi wis ngupi dato ya karep-karepmu. Dadi mutasir iso hakikat, iso majas. Faja amangka teko ing Nabi sapa Jibril, Jibril biha kelawan ya ayyuhal mutasir wa nada lan undang-undang sapa Jibril hu ing Kanjeng Nabi ebi ya ayyuhal mutasir. Dadi semenjak iku panggilane Nabi nu ya ayyuhal mutasir. Wong sing kemulan, yaitu tadi pernah kemulan fisik juga pernah kemulan maknane tidak ngambil sikap aktivitas. Akhirnya dikhitobi kum fa'angdir. Lah nak delok kum fa'angdir ku bener makna majas, napa? Ya kan nak misalnya ya jam teh wong sing kemulan. Kemulem singkam kan ndak gitu. Kum fa'angdir. Kamu wis dadi nabi kok tengok-tengok wae mestine ya kum fa'angdir. Nek wis dadi nabi ya mulang utawa ya engdar duwe aktivitas. Terus warabbaka fakabbir. Paham ya terus. Tapi sing bener ya wae nggih, ono makna hakikat memang nyatane Nabi tahu kemulan, paham nggih? Setelah makna hakikat itu ya ono makna napa majas. Memang setelah Iqra Nabi belum punya aktivitas sehingga ono perintah napa ya ayyuhal mutasir kum fa'angzir. Fakana mongko ono iku linubuatihi kedue kenabiane Kanjeng Nabi fitaqaddumi Iqra bismi rabbik lawan mukaddimah kang yaiku Iqra bismi rabbik apa syahidun apa bukti ala annalaha satamne iku tetep kedinu buah as-sabiqiyah ana dadi muqaddimah. Sabek manane disiki. Dadi gamane Iqra iku muk dadi muqaddimah, Kanjeng Nabi dadi nabi. Tapi ya ayyuhal mutasir iku aturan utawa dekret utawa perintah utawa apa sing nabi kudu ing dar. Dadi wis kelar ya. Dadi Iqra iku nggo muqaddimah maklumat nak beliau iku nabi. Lah ya ayyuhal mutasir iku awal aktivitas nak dadi nabi ku syarate aktivitas napa ingkar dadi ya yul mutasir kum fa'angzir dawuh Said Farjadi bi fakana linubuwati fi taqaddumi Iqra syahidun ala analhas sabiqia wa taqadduma lan dadi muqaddimah lan ayu ayul mutasir iku dadi muqaddimah ala risalati ing atase tugase Kanjeng Nabi bil bisyarati lan ngekei berita gembira wan nidharati lan berita medekno, maksudnya bisyarah liman amana bil jannah wan nidharah liman kafara bin nar. Biasanya teng tafsir-tafsir kan ngoten basyiron liman amana bil jannah, ngeke berita gembira kanggo sing iman dijamin apa swarga, wan nadhiron ngancam utawa meden-medeni liman kafara bin nar. Iku jenis bil bisyarati wan nidharah liman maring wong dak akan napa ajak-ajak sapa Kanjeng Nabi ing iman.